Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih pada pembahasan permasalahan yang ke-14, yaitu seputar permasalahan Al-Wadi'ah wal-Itlafat. Qala al-mu'allif, amma al-wada'i'u allati la yataqadha sahibuha 'alayha fa'idah, kalladhi yu'rafu al-yawma bil-hisab al-jari fala shay'a fihi, لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله. Kita masih pada pembahasan pada poin yang ke-9, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan al-wadi'ah, yang terkenal di masa sekarang ini dengan al-wada'i al-masrafiyah, titipan oleh nasabah ke pihak bank konvensional. Akan ada bunga di sana dan akan diputar barang titipan tersebut oleh pihak bank untuk menghasilkan keuntungan. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwa kalau seandainya yang memiliki uang tersebut dan menitipkannya ke pihak bank, dia mengambil, menerima faedah ataupun bunga dari pihak bank, maka itu adalah riba. Kullu qardin jara lahu naf'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang meminjamkan, maka itulah riba. Sehingga haram untuk mengambil bunga dari pihak bank konvensional atau yang diberikan oleh pihak bank. Ammal wada'i allati la yataqadha sahibuha 'alayha fa'idah, adapun titipan yang dititipkan oleh nasabah, di mana dia tidak mengambil bunga dari pihak bank. Dia memang ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengamankan hartanya, sehingga dia titipkan di bank-bank konvensional. Khawatir kalau seandainya hartanya yang banyak diletakkan di rumah, akan dicuri, dirampok, dan yang semisalnya. Kalladhi yu'raful yawma bil hisabil jari, seperti yang kita kenal di masa-masa sekarang ini dengan al hisabul jari, rekening tabungan. Fala syai'a fihi, maka hal itu tidak mengapa. Dan sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu perbedaan antara wadi'ah dengan 'ariyah, perbedaan antara barang titipan dengan barang pinjaman. Sama-sama barang tersebut bukan milik al-amin yang dititipkan, namun prosesnya berbeda dan kemanfaatannya, kemaslahatannya juga berbeda. Li'annahu lam ya'khudh ziyadatan 'ala asli malihi. Kenapa hal itu diperbolehkan? Kenapa hal itu tidak mengapa? Karena dia, nasabah tersebut, tidak mengambil kelebihan dari harta yang dia titipkan. Dia memang tidak mau menerima. Dia letakkan di sana karena kebutuhan yang darurat. Seperti yang kita contohkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, entah itu dia bekerja di luar negeri, menerima gaji di luar negeri sana, sementara dia harus menafkahi keluarganya, dan tidak ada jalan kecuali mengirimkan uang tersebut dengan transfer. Sehingga dia memiliki rekening bank, keluarganya di negara asalnya juga memiliki rekening bank. Sehingga dia membutuhkan layanan ataupun pihak bank tersebut untuk mengirimkan uangnya dengan aman. Itu kebutuhan yang mendesak. Atau yang kedua, dia memiliki harta yang banyak yang dia khawatir kalau semua hartanya disimpan di rumah akan menjadi target perampokan. Si fulan itu anti dengan bank, enggak mau dia meletakkan uangnya di bank. Berarti semua uangnya diletakkan di rumahnya, menjadi target perampokan. Atau yang ketiga, dia sebagai karyawan. Dia sebagai karyawan, sementara pihak perusahaan tidak akan memberikan gaji tunai kepadanya. Zaman sekarang tidak seperti dahulu. Dahulu iya, ambil gaji di kantor ataupun di mana tempat yang ditentukan, ambil gaji dengan uang tunai. Namun sekarang sudah tidak lagi, sehingga pihak perusahaan akan memberikan gaji kepada karyawan melalui rekening bank. Mau tidak mau dia harus membuka rekening bank. Atau yang keempat, dia memiliki komoditi, barang-barang yang akan dia jual di sebuah perusahaan ataupun yang lainnya. Untuk menghindari terjadi perampokan di jalan ketika dia pulang dari menjual barangnya, misal dia berangkat ke Jawa sana, banyak barang yang dia jual. Ketika dia pulang dengan membawa uang cash, uang tunai, di perjalanan dia khawatir akan dirampok. Maka dia membuka rekening. Begitu sudah terjadi transaksi, dia minta kepada pihak perusahaan yang membeli komoditi barang-barang dia, lakukan pembayaran dengan transfer. Ini nomor rekening saya. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, banyak contohnya. Apabila dia membuka rekening tersebut karena memang ada kebutuhan dan dia tidak mengambil faedah, tidak mengambil bunganya, falabas. Yang seperti itu diperbolehkan, dan fatwa para ulama di masa sekarang membolehkannya. Amma idza ulzima asy-syakhsu biqabdhi ziyadati. Adapun apabila seseorang itu dipaksa untuk mengambil tambahan, mengambil bunganya. Enggak, ini setiap akhir bulan harus Anda ambil bunganya. Tidak boleh dibiarkan ada di perusahaan, ada di perbankan, enggak boleh. Harus. Kalau seandainya Anda tidak mengambil, silakan tutup rekening di bank ini dan buka, cari bank yang lain. Misal dipaksa dia untuk mengambil bunganya. Wa kana muttaran ilal ida'i fi misli hadhil bunuk. Sementara dia memang terpaksa untuk menyimpan uangnya di bank-bank tersebut, bihaitsu yalhaquhu dararun muhaqqaqun bitarki dzalik. Di mana kalau dia tidak menitipkan uangnya di bank-bank tersebut, yalhaquhu dararun muhaqqaq. Dia akan menerima darar, bahaya yang pasti terjadi. Seperti dia tinggal di tempat umum yang rawan ataupun riskan perampokan, bukan di komplek mahat seperti ini, bukan pula di perumahan yang ada sekuritinya. Kalau seandainya dia membawa semua hartanya ke rumah tersebut, dararun muhaqqaq, bahaya yang benar-benar akan terjadi, akan menimpa dia. Qala fa innahu yaqbadu hadhihi ziyadah, maka hendaklah dia mengambil bunga ini, enggak masalah diambil bunganya, wa yunfiquha fi masalihil muslimin 'ammah, dan dia infakkan, dia belanjakan, dia serahkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Nah, ini apabila pihak bank memang mengharuskan untuk mengambil bunganya. Misalnya seorang meletakkan uangnya di bank, didepositkan di bank. Setiap bulan akan menghasilkan bunga 2,5 juta. Bulan pertama tidak diambil, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, selama 1 tahun. Pihak bank mengaudit, ini ternyata bunga nasabah ini enggak pernah diambil. Dipanggil akhirnya. Dipanggil dan disuruh untuk mengambil. Enggak bisa, Pak, Anda harus mengambilnya. Minimal 3 bulan sekali harus diambil seluruhnya. Kalau bisa tiap bulan diambil tiap bulan. Saya tapi enggak butuh dengan uang ini. Biarlah uang ini tetap tersimpan di bank. Enggak bisa. Kami tidak bisa memberikan jaminan bahwa bunga ini harus diambil. Kalau memang seperti ini, ya sudah, diambil. Kemana uang yang akan dia belanjakan tadi, 30 juta yang dalam setahun jadi banyak jumlah ini, sementara dia tidak butuh, maka boleh dibelanjakan untuk sarana kepentingan kaum muslimin, membuat sumur bor, membuat aliran air dan yang semisalnya, yang jelas untuk kepentingan kaum muslimin. Ada permasalahan yang perlu kita ketahui bersama bagi mereka-mereka yang menitipkan uangnya di bank-bank konvensional, bahwa tidak hanya semata kita tidak mengambil, saya kan gak ngambil bunganya. Uang saya ingat ada 30 juta misal. Setiap kali dia memasukkan uangnya ke bank, dia ingat dan dia catat. Atau kalaupun tidak, di buku, buku yang disediakan oleh pihak bank tadi. Setiap bulan dia print. Dia datang ke bank dan dia print. Sehingga dia tahu laporannya. Iya benar, ini jumlah tabungan saya 30 juta. Atau uang yang saya simpan 30 juta. Atau mungkin lebih dari itu. Ada 60 juta, ada 100 juta, ada ratusan juta. Dia tidak cukup hanya mengatakan saya tidak mengambil bunganya. Namun dia tetap meyakini jumlah uangnya utuh seperti itu. Ini enggak cukup karena akan ada biaya pemotongan, ada biaya administrasi. Misal dalam 100 juta per bulannya 5.000 rupiah. Ada biaya potongan. Maka uang kita setiap bulan harus kita kurangi. Biaya untuk rekeningnya 5.000 rupiah, kemudian biaya untuk ATM-nya mungkin 10.000 rupiah. Sehingga dalam satu bulan dari uang sekian ratus juta yang dia miliki, biaya administrasinya 25.000. Ini mau tidak mau harus kita kurangi dari nilai uang kita. Enggak cukup kita mengatakan, sudahlah biar terpotong dengan bunga yang ada. Kan bunganya saya dapat sekian juta. Berapalah 25.000 dibanding dengan sekian juta per bulan. Saya enggak mau mengambil bunganya dan saya tidak mau uang saya dikurangi karena biaya administrasi. Biar secara otomatis itu terpotong dengan bunga yang ada. Ini enggak cukup, enggak boleh. Kalau seperti ini berarti kita walau sedikit tetap mengambil keuntungan dari bunga tersebut. 25.000 kita ambil untuk apa? Untuk membayar biaya administrasi ke pihak bank. Itu sama dengan kita mengambil 25.000 dari uang riba tersebut. Sehingga yang seperti ini harus kita benar-benar berhati-hati, utamanya bagi mereka-mereka yang menitipkan uangnya di pihak bank-bank konvensional. Biaya administrasi harus dipotong, harus diambil dari asal uang kita. Dari uang yang memang kita setorkan ke pihak bank. Bukan dipotong dari bunga yang ada. Selesai kita dari poin yang ke-9. Tentang menitipkan uang di pihak bank konvensional. Qala al-mas'alatu ar-rabi'atu fil itlafat. Permasalahan yang keempat yang membahas tentang al-itlafat, memusnahkan, menghancurkan, merusak barang-barang orang lain. Qala yuhramul i'tida'u 'ala amwalin nasi وأخذها بغير حق ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان هذا المال محترما فإنه يجب عليه الضمان وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره بحل قيد أو بفتح باب أو نحو ذلك يحرم دي حرمكن الاعتداء mengganggu, melampaui batas ala amwalinas pada harta manusia, mau dia sengaja atau sekedar iseng jalan-jalan, kebetulan bawa parang ada lihat pohon kemudian cabut parangnya dari gagang, dari sarungnya, dibacok pohon tersebut, lihat ini banyak enggak getahnya pohon karet ini, dibacok rusak dia, haram. Tidak diperbolehkan. Iseng saja. Ingin tahu. Ini pohon karet punya fulan ini banyak enggak getahnya. Akhirnya bagian atasnya dibacok dengan parangnya. Akan menimbulkan luka. Ini haram. Tidak diperbolehkan. Enggak ada kebutuhan sama sekali. Atau seseorang menanam pagar. Menanam tanaman untuk memagari perbatasan kebunnya. Dia iseng. Dia ambil. Dia patahkan. Ini pohon apa sih ini sebenarnya? Padahal itu muhtaram, benar-benar dijaga, benar-benar bernilai bagi pemiliknya, bukan bagi kita, bukan bagi orang yang iseng tadi. Tetapi bagi pemiliknya itu adalah sesuatu yang berharga, bernilai. Datang orang kemudian ditebang, datang orang kemudian dipatahkan rantingnya. Atau ada barang-barang yang memang dimiliki oleh orang tersebut, ada di sekitar rumahnya. kemudian datang orang lain dilihat atau dipukul, ditendang, digoyang sehingga menjadikan sesuatu dari barang tersebut rusak. Ini semuanya haram, tidak diperbolehkan. Qala wa akhdhuha bi ghairi haqqin. Haram juga mengambil harta orang lain tanpa hak. Wa man i'tada 'ala mali ghairihi fa atlafahu. Dan barang siapa yang mengganggu, melampaui batas, mengganggu harta orang lain, fa atlafahu, kemudian merusaknya. Dia mainkan, dia goyang, dia sentuh hingga barang tersebut rusak, benar-benar rusak. Wa kana hadzal malu muhtaraman, dan harta itu adalah harta yang bernilai. Harta yang berharga di sisi pemiliknya. Bukan di sisi yang mengganggu tadi. Yang mengganggu itu enggak akan open dia ini berharga ataupun tidak bagi pemiliknya. Menurut dia ini barang murahan, ini barang mainan, ini barang iseng dan sebagainya. Namun di sisi pemiliknya itu harta sangat berharga. Itu harta bernilai tinggi baginya. Datang orang kemudian mengganggu harta tersebut, rusak. Fa innahu yajibu alaihi dhaman. Wajib bagi dia untuk mengganti kerugian yang timbul dari kerusakan barang tersebut. Mau sedikit ataupun banyak kerusakan yang terjadi, tetap dia harus menggantinya. Oh, tapi kan yang mainin anak-anak. Ini permasalahan yang sering terjadi di tempat kita. Yang mainin kan anak-anak, wajarlah namanya anak-anak, suka main ini dan itu. Kita katakan, iya. Walaupun dia anak-anak, berlaku padanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalath an-nusabiyyi hatta yablugh. Diangkat pena pencatat dosa, pencatat kesalahan dari tiga golongan manusia, dari anak kecil hingga dia baligh. Iya, walaupun dia anak-anak. Antara dia dengan Allah Azza wa Jalla tidak tercatat dosa, namun antara sesama manusia mereka memiliki hak. Maka wajib atas wali dari anak tersebut untuk mengganti kerugiannya. Yang terangkat itu adalah dosa antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Itu tidak tercatat dosa. Apapun yang dia lakukan, walaupun dia membunuh, dia bermain dengan teman-temannya, lempar-lemparan sehingga ada benda di tangannya, entah batu, kayu ataupun besi yang terlempar ke temannya, kemudian bunuh, mati temannya tadi. Apakah dengan kesengajaan? Enggak, karena main-main tadi. Maka antara anak itu dengan yang lain, dengan yang satunya, itu tidak ada dosa bagi dia, karena terangkat pena pencatat dosa. Namun antara dia dengan pihak keluarga yang ditinggalkan karena perbuatan dia tadi, ada hitung-hitungannya, ada hal-hal yang harus diselesaikan. Sehingga walinya yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang terjadi, yang dilakukan, yang dimunculkan oleh gangguan si anak tersebut. Sehingga ketika ada yang menyatakan, tapi kan anak-anak, wajarlah masih anak-anak. Iya wajar, memang tidak ada dosa bagi anak-anak. Tetapi walinya wajib mengganti kerugian. Itu satu. Yang kedua, yang berdalih dengan ucapan tersebut, apakah dia rela, apakah dia bisa menerima apabila harta dia juga dirusak oleh anak-anak orang lain. Ketika anak dia atau anak yang di bawah pengawasan dia mengganggu, merusak barang orang lain, dituntut. Kemudian dia akan mengatakan, namanya anak-anak, afwanlah anak-anak. Juga kerusakannya gak terlalu parah, gak berat bagi dia. Tetapi bagi pemilik barang tersebut, sangat bernilai, sangat berharga. Nah, orang yang berdalih tadi katanya anak-anak, ketika barang dia dirusak juga oleh anak orang lain, apakah dia bisa menerima? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi dia lebih marah, bisa jadi dia lebih menuntut. Kenapa? Karena ternyata sekarang yang dirusak adalah barang yang menurut dia berharga. Sehingga dia bisa menuntut. Maka berlakulah di sini ad-dhaman, mengganti kerugian dari kerusakan yang dimunculkan oleh gangguan orang lain, walaupun yang melakukan gangguan tersebut adalah anak-anak. Wa kadzalika man tasabbaba fi itlafi mali ghairihi, demikian pula orang yang menjadi sebab rusaknya, musnahnya, hancurnya barang orang lain. Bukan dia yang langsung merusak, tetapi dia menjadi sebab sehingga barang orang lain tersebut hilang, barang orang lain tersebut rusak. Bihilli qaidin, seperti misal dia melepas ikatan. Sapi biasa terikat, sapi biasa dikekang, sekarang dia buka talinya. Lambat laun sapi itu ketika dia tahu sudah tidak lagi terikat, dia akan pergi jauh. Akan hilang ataupun yang lainnya. Ketika diusut, oh ternyata anaknya si fulan yang tadi bermain di sana dan membuka tali pengikat sapi tersebut. Boleh dituntut oleh orang yang merasa kehilangan. Tapi bukan anak saya menghilangkan barangmu. Sapimu jalan sendiri keluar ke sana. Sehingga kemudian diangkut oleh maling. Berjalannya sapi tersebut keluar dari areal penambatan itu karena sebabnya adalah anak tadi yang membuka tali pengikatnya. Maka dia yang menjadi sebab. Au fathi au bifathi babin, atau dengan membuka pintu. Sesuatu yang dikurung di dalam kandang kemudian dibuka. Dia akan berjalan sendiri, memang dia akan keluar, dia akan berjalan, dia akan kesana kemari. Bukan anak kecil tersebut atau bukan orang tersebut yang menuntunnya keluar, enggak. Tetapi dia yang menjadi sebab. Karena dia membuka pintu penutupnya, maka binatang itu keluar dan berjalan meninggalkan kandangnya sehingga hilang dari tuannya. Ini menjadi sebab. Au nahwi dzalik, atau sebab-sebab yang lain yang menyebabkan kehancuran, kerusakan pada suatu barang. Maka yang melakukannya, yang memberikan gangguan tersebut, dia harus mengganti barang yang rusak atau barang yang hilang. Qala wa idza kana lahu mawashi wajaba alaihi hifdhaha fil lail min ifsadi zuru'in nasi aw ifsadi anfusihim fa in ahmalaha wa hasala al fasad dhamina. Dan barang siapa yang memiliki binatang ternak, wa in kana lahu mawashi, mawashi jamak dari mashiyah, yaitu binatang ternak, binatang yang dipelihara, kambing, sapi, kerbau, kuda, atau mungkin peternakan-peternakan yang lainnya, maka wajib bagi dia untuk menjaganya di malam hari. Karena di malam hari umumnya binatang tersebut dikandangkan. Di malam hari umumnya binatang-binatang itu ditambat, bukan berkeliaran. Min ifsadi zuru'i an-nas au ifsadi anfusihim, dari mengganggu, merusak kebun-kebun manusia, atau mungkin bahkan merusak diri-diri mereka. Bukan hanya perkebunannya yang dirusak, tetapi juga orang-orangnya akan mendapatkan gangguan dari binatang yang terus berkeliaran di malam hari tersebut. Fa in ahmalaha wa hasala al-fasad dhamina, apabila dia mengabaikan, fa in ahmalaha, dia mengabaikan tugasnya, mengabaikan tanggung jawab dia menjaga binatangnya di malam hari, wa hasala al-fasad, dan terjadi kerusakan dengan sebab ternaknya itu masuk ke kebun orang lain. Dhamina, orang yang seperti ini dia harus mengganti. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan penjagaan binatang di malam hari dan yang menjaga kebun di siang hari adalah pemiliknya. Ini insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك تفضلوا بارك الله فيكم